بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Kita lanjutkan dari adab yang ketiga adalah al-hirsu ala ikra'il Qur'an wa ta'limi, yaitu bersemangat membaca Al-Qur'an dan semangat untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, karena yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'alama Al-Qur'an wa 'alamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan tadi telah kita sebutkan, ya fidina azakumullah, orang-orang yang dia mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Per hurufnya diberikan pahala yang besar sampai nanti disebutkan di surganya menentukan bagaimana kedudukannya, tingkatan dia berada pada manzilah ataupun kedudukan dari ayat yang dia baca yang terakhir. Nah, dan saya menyebutkan bahasanya wa alaihim ayargibun nasa fil Quran, para penghafal Al-Quran, para pembawa Al-Quran, mereka adalah yang memberikan targib, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada manusia dengan Al-Quran. Wa yansahu lahum, mereka itu memberikan apa, nasihat kepada mereka. Orang-orang yang diembankan pada dirinya dari bacaan-bacaan Al-Quran, yaitu para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang membawa Al-Quran, mereka senantiasa menasihati manusia dengan kebaikan. Ya, sebagaimana inti dari agama, Rasul menyebutkan apa? Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kulna liman, untuk siapa nasihat tersebut? Walillahi, walikitabi, walirasulih, walilahimadil muslimin, wa'amati. Yaitu untuk Allah, untuk kitabullah, untuk rasulnya, untuk umat Islam dan pemimpin kaum muslim. Kemudian orang-orang yang dia senantiasa menghafal Al-Qur'an itu memiliki ciri, yaitu wayatalatafu bihim, mereka itu berlemah lembut dengan manusia dari pengamalan ajaran Al-Qur'an. Dan ini telah kita jelaskan bagaimana Rasulullah SAW banyak menyinggung masalah bagaimana hendaknya kita sebagai seorang yang mengemban Al-Quran, yang beriman kepada Al-Quran, untuk bersikap apa? Lemah lembut kepada manusia, terutama bagi mereka yang tidak tahu, bagi mereka yang awam. Rasulullah SAW menjelaskan misalnya dalam satu hadis, inna rifqa layakunu fi syai'in ila zannah wa yunzau an syai'in ila sana, sungguhnya kelembutan itu tidak ada pada suatu melainkan akan menjadi indah, zen, jadi baik. Tapi tidaklah kelembutan itu ya terangkat dari sesuatu, maka dia akan menjadi rusak, menjadi tidak indah lagi. Nah, Maka orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ini dituntut padanya untuk memiliki sikap lemah lembut kepada kaum muslimin. Wa yuhabibuhum fi kitabillahi ta'ala. Dan mereka mendorong untuk menjadikan manusia cinta kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita jalankan sekarang. Nah, di dalam Al-Quran, kenapa kita tidak mencintai? Dari apa-apa yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan kalam Allah ada dari kita, bahkan kaum muslimin yang mereka lebih mencintai apa? Lagu-lagu, mencintai syair, mencintai nasyid dan lain sebagainya. Padahal di dalam Al-Quran semuanya ada. Semuanya memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan. Nah, kemudian bagi penghafal Al-Quran dituntut padanya wala yatarafa'u 'alaihim bihalin. Jangan merasa tinggi, jangan sombong di antara mereka manusia sekalipun. Karena Rasul menyebutkan apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga ada pada seorang dari hatinya sebiji zarah kesombongan. Nah, zarah ini kalau bahasa kita atom, kecil sekali. Makanya kita adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Mungkin ada dari kita yang lebih tua, jangan sombong dengan ketuaannya. Atau mungkin ada yang lebih berilmu, jangan sombong dengan ilmunya. Atau yang mungkin lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, jangan sombong dengan Al-Qur'annya. Atau yang mungkin lebih berharta, jangan sombong dengan hartanya. Nah, karena dijamin tidak akan masuk surga. Ya, ini yang dituntut dari orang-orang yang ia membawa Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran, dan itu adalah kewajiban kita semua. Jangan merasa bahwasanya itu kan pekerjaannya santri ya, karena santri yang paling banyak hafalannya mungkin. Nah, tapi ini adalah yang dituntut kepada kita semua. Yaqidun al-sumur. Kemudian adab yang berikutnya adalah al-hirsu ala qiyamil lail. Semangat untuk menegakkan sholat malam. Maka tidak semestinya bagi mereka yang menghafal Al-Quran, yaitu tidur terus dalam keadaan yang panjang. Kan, tapi dia hendaknya semangat untuk menegakkan sholat tahajud. Lama ya'lamu min fadli qiyamil lail. Karena dia tahu di dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan bagaimana keutamaan dari qiyamul lail. Dan bagaimana kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu an, dan ini nanti akan menjadi adab kita selanjutnya dari tafsir perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau menyebutkan apa? Fayan bagi li hamalatil Qur'an ayyu rafa bil laili idan nas na'imun. Yang pertama, yang semestinya dikerjakan oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang membawa Al-Quran, itu adalah dia menghidupkan malamnya ketika manusia dalam keadaan tidur. Ini wahidun azabullah. Dan ini yang dikerjakan oleh wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang mereka sebutkan Ahlul Quran. Mereka senantiasa menghidupkan malamnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu wali-wali Allah dari pendahulu kita yang soleh, sedikit sekali tidur di waktu malamnya. Kalau kita banyak tidur di waktu malamnya, kalau mereka sedikit sekali tidur di waktu malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir daripada malam, mereka apa? Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan bahwasanya yang semestinya kita miliki adalah kita senantiasa menghidupkan malam-malam kita di kala manusia sedang tidur. Kita lihat bagaimana para sahabat. Ya, untuk melihat Umar bin Khattab, kalau di siang disebutkan apa? Julukannya Abu Hafs Umar bin Khattab itu. Apa artinya? Bapaknya singa. Jadi kerja keras, cari menghidupkan. Ya, karena disebutkan al-mu'minu qawi wa habu illallah minal mu'mini dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah daripada mukmin-mukmin yang lemah, dan setiap mereka mempunyai keutamaan. Tapi mukmin yang kuat lebih disukai. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk apa? Mereka di siang hari itu fisabilillah, bekerja keras, mencari maisah, membanding tulang, berpeluh keringat. Tapi dijelaskan malamnya mereka sebagaimana orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dan ini yang akan membuka hati seseorang. Banyak dari hati seseorang yang mereka memiliki penyakit. Mereka bahkan ada hatinya yang membatu, bahkan mati. Karena apa? Mereka jarang menghidupkan malamnya. Mereka terlelap dalam tidurnya. Mereka jarang meminta ampun kepada Allah. Mereka jarang berdoa. Mereka jarang untuk apa? Membaca Al-Quran. Dan mendadaburi isi daripada Al-Quran. Wafidina al-Sakunullah. Nah. Dan dijelaskan, wabina hari idza nasa muftirun, kemudian di siang hari mereka berpuasa ketika manusia sedang berbuka atau melahap makanannya. Ini yang dimiliki oleh penghafal daripada penghafal Al-Qur'an, ya, dari adabnya, dan nanti akan kita bahas. Wa bi husnihi idza nas yafrahun, dan dengan kesedihannya ketika manusia sedang bergembira ria, sedang mereka menikmati di malam-malamnya untuk masuk ke klub, untuk masuk ke stadion, untuk masuk ke segala kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka miliki. Tapi penghafal-penghafal Al-Quran, mereka apa? Mereka malah bersedih. Mereka ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala idza balaghati taraqiya wa qila man raq. Mereka ingat apa? Ingatlah ketika nafas kalian sampai di tenggorokan kalian, maka pada saat itu adalah perpisahan dengan dunia. Qadhan anal firaq, kalian pasti memiliki apa? Prasangka bahasanya kalian telah akan berpisah dengan dunia. Wal tafati saqu bisaq, kemudian kaki kiri dan kanan bertaut karena saking sakitnya. Mereka ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka banyak meneteskan air mata. Mereka bersedih karena mereka mengetahui daripada isi kandungan Al-Qur'an. Dan kita lihat sebaliknya, orang-orang yang jauh daripada Al-Quran, mereka hidupnya sempit, dan mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, wa bibukaihi idan nas yadhakun, dan dengan tangisannya ketika manusia sedang dia bergembira, sedang banyak tertawa, wa bisamtih idan nas ia khudun, dan dengan diamnya ketika manusia banyak bersendukuru. Wa bi wusu'ihi idan nas yahtalun, yaitu dengan tawaduk dan ketundukannya, kehusukannya ketika manusia berbangga-bangga dengan hartanya. Nah, dan Asy-Syaikh menyebutkan di sini ada berikutnya adalah kasratul husn dari penghafal-penghafal Al-Qur'an, yaitu banyak bersedih. Dan ini wahfidina azakumullah, Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, ya, diceritakan bagaimana menganjurkan kepada kita untuk memiliki sifat ini. Orang-orang yang jauh dari sifat banyak bersedih, dia hanya sering berfoya-foya, jarang menangis takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang sakit, bahkan hatinya membatu, bahkan bisa mati. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan? Rasulullah SAW menyebutkan ketika itu Abdullah bin Mas'ud disuruh untuk membacakan Al-Quran. Iqra'u alayya Al-Quran, bacakan kepada saya Al-Quran. Ibnu Mas'ud disuruh oleh Rasul SAW. Qultu, ya Rasulullah, aqra'u alayka fa'alayka unzil. Masa saya akan membacakan kepada engkau sedang Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Qala, sungguhnya saya menyenangi, sungguhnya saya menyukai bahwasanya Al-Quran itu, ya, saya dengarkan dari selain daripada saya. Fa qara'tu 'alaiha suratun nisa, kemudian dibacakan kepada Rasulullah SAW itu surat Nisa. Kemudian jitu illa hadhi ayah, kemudian sampai kepada suatu ayat di surat An-Nisa yang intinya di sana disebutkan faqaifa idza jaa min kulli ummatin bi syahadati wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Intinya adalah bagaimana nanti ketika manusia didatangkan di yaumul kiamah kemudian diminta oleh mereka persaksian-persaksian dari para penyaksi, dan engkau Muhammad kami datangkan sebagai saksi. Sehingga pada saat itu apa? Rasulullah SAW hasbuka al-an, berhenti sampai di situ. Ya, berhenti sampai di situ. Dan dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Karena apa? Al-Quran dibaca sesuai dengan keadaannya. Ya, makanya nanti ketika kita memiliki banyak masalah, kita membaca Al-Quran, kita sampai pada ayat-ayat yang sesuai keadaan kita, disitulah akan menyentuh kita daripada Al-Quran. Ketika dalam keadaan sedih, Al-Quran menghibur dengan sabaran. Ketika dalam keadaan memiliki permasalahan apapun, Al-Quran senantiasa ya nanti menyesuaikan dengan keadaan dari diri-diri kita. Ini wafidina azakumullah. Dan banyak lagi, wafidina azakumullah, bagaimana perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan keutamanya besar bagi orang-orang yang dia mau memperbanyak daripada bersedih dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin jarang dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Ya, pada saat itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah di mimbar, kemudian dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, diceritakan bahwasanya saya tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah SAW berkhutbah kayak seperti itu. Dan Rasulullah SAW apa disebutkan khutbah Rasulullah SAW, ma sami'tu mithlaha qad. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat bersemangat ya ketika berkhutbah. Faqala, Rasulullah SAW mengatakan, lau ta'lamun ma'a'lamu, seandainya kamu wahai para manusia, para sahabat, jika kamu mengetahui dari apa yang saya ketahui. Ini menunjukkan ilmu itu dekatkan diri kepada petunjuk dan kebenaran. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuuna, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya. Maka Rasul menyatakan, lau ta'lamun ma'alamu, seandainya kalian tahu dari apa yang saya ketahui, seandainya kalian berilmu dengan apa yang saya ilmui, maka apa? Dikatakan, la dohiktum qalilan wala bagitum katsiran, kalian akan sedikit sekali dari tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ini wafidun a'udzubillah. Ya, maka dikatakan, qala faqada ashabu Rasulullah, ketika Rasulullah SAW khutbah itu, para sahabat itu menutupi wajah-wajahnya, menutupi wajahnya. Faghada ashabu Rasulullah SAW, faghada ashabu Rasulullah SAW wujuhahum walahum khunin, dan mereka apa? Meneteskan air mata. Ibadina al-Sakumullah. Kalau kita hitung di antara kita semua, ya kapan kita meneteskan air mata? Mungkin di waktu Ramadan. Kalau seorang ingat pada orang tuanya, bersimpuh di hadapan orang tuanya, itu yang banyak ditemui para ikhwah yang apa bisa meneteskan air mata. Kemudian ketika mereka dibacakan khutbah, kemudiannya kalimat Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, itu juga ada sebagian yang bisa meneteskan air mata. Tapi ikhwidina azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak demikian. Mereka adalah orang-orang yang banyak meneteskan air mata. Antum perhatikan di sini, bagaimana ya sangat utamanya orang-orang yang dia banyak meneteskan air mata karena takut kepada Allah. La yaliju, tidak akan masuk an-nar, yaitu neraka, rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda ala banu fi dhar'i. Ya, tidak akan masuk neraka orang-orang yang dia banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai air susu kembali kepada tempatnya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar ya, dan dijelaskan lagi bagaimana nanti keutamanya ketika seorang dikumpulkan di yaumul kiamah, yang akan mendapatkan naungan siapa mereka? Orang-orang yang banyak menangis, orang-orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah. Ima dia mungkin karena mendzaburi Al-Qur'an, mengingat ayat-ayat Al-Quran, atau imam mungkin dia mengingat kematian ataupun ingat kepada yang lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Syabatun yudilu mawfitili yaumala dila iladiluh, ada 7 kelompok yang dijelaskan yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan. Dan yang berkaitan dengan pembahasan kita, ya, disebutkan siapa? Rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki atau lebih yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia apa? Menangis, meneteskan air mata. Ini wafidin azakullah. Dan banyak lagi seruan dari Rasulullah SAW. Dan ini adalah adab-adab yang agung yang hendaknya kita renungkan pada diri kita. Kalau selama ini kita jauh dari hal seperti ini, adalah teguran buat kita semua. Karena kita akan dimintai pertanggung jawab terhadap keimanan kita kepada kitab Allah. Dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini, yang semuanya dari adab ini menuntut kepada kita semua untuk kita mengamalkannya. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang, karena adabnya masih banyak dan tidak mungkin kita selesaikan malam ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak yang dhaif, hendaknya mengingatkan kepada kita untuk kita hidup bersama Al-Qur'an. Nah, dan menjadikan Al-Quran sebagai pola pikir kita. Dan ini yang akan mengangkat di diri kita, kemudian menjadikan syifa sebagai penyembuh dalam penyakit kita jasmani maupun rohani, kemudian juga sebagai al-huda, sebagai petunjuk, sebagai muhaimin, sebagai pembeda, barometer, dan Al-Furqan dan lain sebagainya yang disebutkan dari Al-Quran, yang semuanya adalah keutamaan yang besar. Allah Ta'ala menjawab, yang benar Allah Ta'ala, yang salah dari anak yang daif. Kita akhiri dengan doa khatul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.